Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para alim ulama, para pimpinan organisasi dan seluruh tokoh masyarakat, terutama peserta acara yang sangat saya cintai pada saat ini hadir. Sebelumnya saya perlu meluruskan supaya nanti tidak salah menulis nama. Tadi disebut nama pertama Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Susarso MEng MSC, itu bukan saya. Supaya enggak keliru gitu nanti. Nanti keliru nulis Pak Agus Susarso yang beliau. Nah, hanya karena saya lebih muda, jadi mesti yang muda yang dulu, baru nanti yang beliau yang senior itu nanti di belakangan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengingatkan untuk kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa melaksanakan event nasional, yaitu camping Cinta Alam Indonesia pada saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam juga saya aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama usholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazahumullah khairah. Juga saudara-saudara sekalian masih bisa mengikuti, bisa mentaati segala aturan yang diterapkan di dalam camping cai ini. Ini merupakan tempat untuk kepenggemblengan kita, tempat pembinaan bagi warga LDI. Maka tentunya saudara-saudara sekalian, apabila ada unsur-unsur yang bersifat mendidik, unsur-unsur yang bersifat ketat, itu adalah bagian daripada penggemblengan itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian betul-betul harus mengikutinya dengan baik. Walaupun mungkin terkesan santai, tapi kita supaya tetap, disinilah latihan ketaatan, disinilah latihan disiplin. Dan semua amal solehnya saya syukuri, saya doakan, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak banyak pengantar pada saat ini, saya diminta untuk sedikit menjelaskan tentang organisasi kita, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan adalah non-materi, bukan materi tertulis, akan tetapi barangkali bisa membantu saudara-saudara sekalian untuk mengenal lebih jauh. Karena kita ini sebetulnya ada dua sisi yang harus sama-sama kita pahami sebagai warga jamaah. Yaitu yang pertama, sisi ke dalam kita sebagai warga jamaah, di mana kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Di situ ada sebuah struktur, struktur yang tidak tertulis tapi kita semua memahami, dan struktur di situ harus kita kerjakan, kita ikuti. Di mana ada kewajiban-kewajiban sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat yang ditentukan. Di situ ada aturan-aturan, ada infak, ada macam-macam. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Tapi saudara-saudara sekalian, pada sisi lain, supaya warga LDI juga memahami ada sisi lain sebagai sarana perjuangan kita, alat perjuangan kita, yaitu kita ada yang namanya organisasi, yaitu yang dikenal saat ini kita kenal namanya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia sendiri ini amal solehnya sisinya memang pada sisi yang berbeda. Nah, kenapa ini perlu saya jelaskan saudara-saudara sekalian? Karena saya pernah melakukan survei, walaupun ini masih cukup agak lama saat itu. Survei ini saya lakukan sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, cukup lama. Yaitu tahun 2004-an saya melakukan survei. Saya mencoba remaja-remaja jamaah, warga-warga kita ini saya survei. Saya ingin mengetahui Anda sejauh mana warga jamaah remaja ini mengenal LDI, sejauh mana mengenal tentang mekanisme-mekanisme yang ada di dalam. Bahkan kalau misalkan boleh memilih, Anda lebih senang menjadi pengurus organisasi atau pengurus ke dalam. Ternyata Bapak, Saudara-saudara sekalian, rata-rata bahkan jauh sebagian besar itu banyak yang tidak mengenal yang namanya pengurus organisasi dan tidak memilih untuk menjadi pengurus organisasi. Karena saudara-saudara sekalian, ya mungkin karena memang situasinya adalah, saya tidak mengatakan ini sebuah kelemahan, tidak. Justru saya melihatnya berarti jamaah ini betul-betul on the track untuk betul-betul tekun mempelajari tentang hakiki tugas pokok daripada jamaah itu sendiri, yaitu ingin masuk surga, selamat dan neraka dengan mengikuti mekanisme yang ada di dalam. Oleh karena itu sedikit saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang beberapa hal terkait organisasi. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya organisasi LD ini, nah, mohon juga konsentrasinya tidak terpecah ya. Ya walaupun nonok sing lepasi itu ya, tapi tetap. Ya. Walaupun saudara-saudara sekalian, organisasi LD ini kalau kita melihat dari sisi satu jajarannya, sebagaimana kita ketahui ada DPP, yaitu Dewan Pimpinan Pusat untuk provinsi, Dewan Pimpinan Daerah provinsi, untuk kabupaten kota Dewan Pimpinan Daerah kabupaten kota, kemudian ada PC di level kecamatan dan PAC di level kelurahan. Saudara-saudara sekalian, kira-kira kita sudah ada yang mengenal enggak, Nyun Sewu? Siapa kira-kira ketua umum DPP LD ini, sudah ada yang kenal belum? Tolong sebutkan yang keras, siapa ketua umum DPP LD? Profesor Dr. Ki Haji Abdul Asam, alhamdulillah. Berarti kita bagus, kita bisa mengenal. Saudara sekalian, kenapa ini perlu saya tes? Berarti Anda sebagai generasi penerus merupakan generasi-generasi yang mengenal badannya sendiri. Ini bagus. Ada sebuah kejadian dan ini jangan terulang karena sosialisasi ini perlu. Pada waktu penerobosan, saya sebut saja di daerah Kalimantan, itu ada seorang ibu-ibu atau beberapa orang ditanya. Waktu itu sekitar waktu sebelum pemilu tahun 2004. Ditanya, bapak-bapak sekalian, siapa ketua umum Partai Golkar waktu itu ditanya? Akbar Tanjung, tahu Pak. Siapa ketua umum PAN? Amin Rais, tahu. Ketika ditanya, siapa ketua PC di daerah sini, kecamatan ini? Tidak ada yang tanya, tidak ada yang tahu. Ada seorang ibu ditanya, siapa bu ketua PC-nya? Tidak tahu. Begitu ketua PC-nya disuruh berdiri, ternyata suaminya si ibu itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, karena ini merupakan bagian alat perjuangan, saya titipkan kepada saudara-saudara sekalian, tolong kenali dulu siapa personel yang beramal soleh di organisasi, karena ini sangat mempengaruhi terhadap tugas dan kewajiban organisasi itu sendiri. Bagaimana Anda bisa melaksanakan, menutupi bitonah, melaksanakan tugas ketika petugas-petugas organisasinya tidak dikenali? Ini permasalahannya. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu tiga. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Haji Sultan Aulia, tugas itu ditambah satu menjadi empat. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali, apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu. Pertama adalah ngambui pejabat. Ngambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu kalau pengurus organisasi sibuk untuk kesana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar lima bab dan sambungnya. Lima bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu, ngambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga, tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak ngerusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya, ya, punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, arah jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu empat tugas pokoknya. Lah, saudara-saudara sekalian, karena empat tugas pokok inilah, maka dikatakan organisasi harus punya syarat untuk bisa menjadi betul-betul orang yang mumpuni untuk menjadi orang organisasi. Yang sering kita dengar, pengurus organisasi itu harus mempunyai kefahaman dobel. Ini yang paling sering kita dengar. Kenapa dia punya kefahaman dobel? Karena tugas di mana dia sebagai seorang jamaah. Contoh misalkan saya ini ketua DPP, saya ini salah satu ketua DPP dari 10 orang ketua, saya ketua DPP, saya juga merangkap ketua DPD Provinsi Jawa Timur, LD Provinsi Jawa Timur. Di mana ketika saya sebagai jamaah, waktu sambung kelompok, ya ikut sambung kelompok. Waktu diperintah kelompok ada kegiatan mahasoleh, ya di situ saya sebagai jamaah harus taat dengan kelompok. Padahal ketika saya harus berhadapan dengan pejabat pada level saya ini terbesar. Saya inilah ketika berhadapan dengan gubernur, sak Jawa Timur ini LDI saya, Pak. Itu. Tapi begitu di kelompok sebagai jamaah, harus jamaah. Inilah yang harus bisa mengatur, sehingga dikatakan harus memiliki kefahaman dobel. Maka saudara-saudara sekalian, pernah disampaikan di dalam materi CAI beberapa waktu yang lalu, maka kader organisasi itu rekrutmennya satu, harus satu, syarat untuk menjadi pengurus organisasi yang baik, ya. Kalau kita masih punya sebuah pilihan, paling tidak di antara kelompok di situ itu pengurus organisasi yang diambil, syarat pertama itu harus faham. Kaitannya dengan kefahaman dobel tadi. Karena kalau kita salah memilih tidak faham, maka dia tidak menjadi membela organisasi, justru dialah yang dikhawatirkan akan memeras organisasi. Yang seharusnya dia menghidupi organisasi, berjuang untuk kebesaran jamaah, tapi justru dia mencari hidup di dalam organisasi. Itu enggak benar. Apakah pernah terjadi? Pernah. Ada pengurus organisasi, dulu itu ketika dia belum ngaji, masjid kita ini dimusuhi, dia belani. Begitu belani, akhirnya aman, terus dia jadi insap, begitu insap dijadikan ketua DPD organisasi. Begitu dijadikan ketua DPD, karena memang kefahamannya masih kurang karena orang baru, semangatnya hanya semangat untuk belan itu, maka organisasi ini digunakan untuk mencari penghidupan di dalam organisasi. Dia sering mengatasnamakan LDI ke Dandim, minta uang, ke Polres minta uang, ke Pemda minta uang. Setelah diketahui keimaman, maka jabatannya, dapuannya dimansuh. Begitu dimansuh, apa jawabannya? Dia langsung ngancam, kalau dulu saya yang belani masjid, maka sekarang ini sajalah yang akan merobohkan masjid pertama kalau sampai dimansuh. Ini artinya apa? Syarat kefahaman ini tidak terpenuhi di sini. Maka syarat pertama adalah faham, memiliki kefahaman double. Jadi syarat pertamanya bukan kok sarjana. Wah, di sini ada nih, kita ini sudah S1, S2, S3 ada di tempat saya. Bukan itu persyaratannya. Yang pertama syaratnya itu adalah faham. Maka dengan kefahaman itu harapan kita dia pada rel sesuai dengan petunjuk, sehingga adanya adil dan taat bisa berjalan, mekanisme organisasi keimaman berjalan, dan akhirnya jamaah tetap dibawa pada rel, pada kondisi di mana semuanya itu muaranya adalah kepada kendali keimaman. Syarat yang kedua untuk rekrutmen menjadi seorang pengurus organisasi adalah setelah faham, berani. Karena yang dihadapi mengingat tugas tadi. Saudara sekalian tahu tugasnya tadi, gambui. Ya kan, ngatasi gegeran. Lo ngatasi gegeran kalau orangnya enggak berani malah mungkin. Nutupi bitonah. Yang keempat, membantu jamaah. Harus berani. Karena orang pinternya seperti apapun, ketika dia takut, nyun sewu, jadi bodoh. Profesor misalkan, orang ahli, seorang terkenal di internasional, orang yang sangat presentasinya luar biasa, begitu pulang di getak karo mbok nome wedi mengkeret, ya jadi bodoh. Karena orang yang takut, menurut data psikologis 50% memorinya itu adalah hilang, terserap oleh rasa takutnya. Yang keluar itu adalah engkogek, nanti kok begini, khawatir begini. Akhirnya angan-angannya lah yang menonjol karena rasa takut itu. Jadi yang kedua syaratnya adalah berani. Tidak mungkin tidak, harus berani karena yang dihadapi dunia luar. Kalau kefahaman dan keberanian ini digabungkan, maka ini menjadi sebuah kekuatan. Dia dengan kefahamannya memaintain, dia tetap dalam rel. Dengan keberaniannya dia bisa melaksanakan tugas dengan benar, tanpa rasa takut, tapi dengan penuh perhitungan. Jadi bukan pinter dulu. Orang pinter pun kalau takut itu jadi bodoh sebabnya. Ini saudara sekalian. Yang ketiga adalah mau melonggarkan waktu untuk visabilillah. Karena tugasnya double. Enaknya itu jadi jamaah mung sambung, pulang sambung. Lah organisasi musyawarah kono, ngabui rono, pasti kewajiban sambung. Itulah kenapa harus bisa melonggarkan waktu untuk visabilillah. Kalau tidak longgar ya dilonggar-longgarkan. Oleh karena itu saudara sekalian, itu menjadi persyaratan. Adapun setelah tiga persyaratan itu kemudian dilakukan, adanya yang namanya punya titel, punya embel-embel, itu baik. Tapi tiga pokok inilah yang harus terpenuhi untuk menjadi persyaratan sebuah kader, seorang kader organisasi untuk beramal soleh di organisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mengingat tugas dan persyaratan itulah, jadi memang disinilah kalau kita lebih banyak bekerja. Memang kalau dilihat pada satu sisi enak, sering muncul di TV barangkali, sering makan enak barangkali. Tapi dampak makan enak bukan kok mesti enak. Seperti saya jadi overweight karena sering makan enak. Saya pernah ditanya, Pak Kris, syaratnya, caranya untuk menjadi gemuk gimana? Gampang, ada dua hal. Satu, sering musyawarah dan sering terobos, mesti gemuk. Kenapa? Lak musyawarah mangan, nerobos kabeh ngejak mangan. Pasti itu banyak gitu, gemuk itu. Nah, itu caranya gemuk begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, dilihat dari satu sisi enak, tapi semua itu merupakan sebuah amal soleh. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian, marilah betul-betul kita kembalikan tracknya. Dengan demikian saudara sekalian, uraian saya singkat-singkat tadi menunjukkan bahwa organisasi keluar itu harus menunjukkan diri sebagai orang nomor satunya di LDII. Tapi ke dalam, apa yang kita lakukan adalah dalam kendali keimaman. Kesimpulannya sekarang saya tanyakan, organisasi di atas keimaman atau di bawah keimaman? Di bawah, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Tapi jangan diutarakan keluar. Itu strategi ke dalamnya. Strategi ke dalamnya adalah kita ini di bawah keimaman, dalam kendali keimaman, organisasi tidak punya masa, tidak punya uang, semua hasil musyawarah. Ada orang yang ngomong, Pak Kris, kelemahannya itu loh, kita nggak punya masa, nggak punya uang. Menurut saya justru itu kelebihan di dalam LDII. Kenapa kelebihannya? Organisasi lain itu kalau ngadakan kegiatan untuk mencari dana itu susah. Lah kita tidak, tinggal musyawarah, izin disediani. Yang penting mekanisme diikuti. Karena kebetulan saya ini juga pimpinan organisasi lain. Kebetulan saya ini wakil ketua, saya ketua Korbit OKK untuk MKGR Jawa Timur. Saya ini ketua Korbit juga di AMPI Jawa Timur. Saya ini juga ketua yayasan dari Al-Mujahidin. Kebetulan di luar juga gitu. Saya di HNSI juga wakil ketua. Semuanya untuk mengadakan kegiatan duit. Nah, jangan dikira gampang. Ngajukan sana susah. Tapi kita di dalam jamaah tinggal mekanisme musyawarah, ngajukan keimaman, prosedur diikuti, jalan. Menurut saya inilah sebuah kelebihan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus tahu positioning dari organisasi itu. Yaitu sekali lagi saya simpulkan, di bawah keimaman. Tapi keluar kita harus merasa menjadi orang nomor satu. Harus begitu. Inilah kenapa harus memiliki kefahaman double. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saudara sekalian, maka seluruh kader pengurus-pengurus organisasi ini supaya betul-betul memahami framenya ini. Nah, untuk melancarkan semua kegiatan ini, semuanya harus sinkron dengan ijtihad keimaman. Bukan kok keimaman dipaksa untuk mensinkronkan dengan organisasi, tapi kita melalui sebuah mekanisme musyawarah, bagaimana bisa matching antara kepentingan-kepentingan ke dalam oleh keimaman, dan bagaimana strategi keluar untuk kepentingan jamaah. Jadi ada kalanya, keimaman punya ijtihad jret, kita menjabarkan dalam bahasa organisasi keluar. Ini organisasi begitu itu. Oleh karena itu saudara sekalian, terkait dengan ijtihad keimaman sekarang, Bapak Imam sekarang, strategi pengembangan perjuangan Quran Hadis Jamaah ini adalah dengan meningkatkan fatonah, bitonah, budi luhur. Kenapa? Karena masih diingat, tentu saudara sekalian masih ingat banyak nasihat yang menasihatkan, ada tiga syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah. Syarat pelestarian Quran Hadis Jamaah, satu, dijaga kemurnian niatnya. Yang kedua, dijaga kemurnian amalannya. Yang ketiga, dijaga nama baik jamaah. Terjemahan dari dijaga nama baik jamaah ini adalah fatonah, bitonah, budi luhur. Kenapa strategi fatonah, bitonah, budi luhur harus dilaksanakan, saudara sekalian? Fatonah, bitonah strateginya adalah kita bahas ke dalam, aplikasinya disampaikan kepada jamaah dalam rangka wujud budi luhur. Karena ternyata dengan strategi fatonah, bitonah, budi luhur ini biayanya menjadi lebih murah. Dan bisa melakukan pencegahan secara lebih dini. Contoh saudara sekalian. Di sini ada enggak yang dari Batola? Barito Kuala, ada enggak dari Barito Kuala? Kabupaten Batola, enggak ada. Kalimantan Selatan. Batola ini pernah, barangkali saudara sekalian tidak pernah mendengar, saya ceritakan bahwa Batola pernah ada musola kita yang dibakar. Ya, Batola ini dibakar, musolanya paling nilainya, karena itu dari kayu, di daerah transmigrasi, paling banter sekitar 5 juta lah bangun itu. Oh, malah nih katanya penerobos 3 juta untuk bangun itu. Karena dari sesetan kayu. Karena di daerah Transmigran ada yang jaga Mubalek di situ, kemudian Mubalek itu jaga dibujui sama preman-preman di situ, katanya disuruh sana, begitu keluar musola kita dibakar. Begitu musola kita dibakar, kemudian kita lakukanlah setelah dipelajari ternyata yang membakar ini kan termasuk tindakan kriminal. Kita didukung oleh Kapolresta, kita didukung oleh Wakil Bupati untuk melakukan tuntutan. Maka kita lakukan tuntutan kepada pembakar tadi. Alhamdulillah keputusan pengadilan akhirnya memenangkan kita. Orang yang membakar itu kena vonis pengadilan, masuk dalam kurungan, saya lupa berapa tahun. Masuk dalam kurungan. Tapi saudara sekalian, tahu kira-kira biaya ngeragati tuntutan tadi? Biayanya habis 240 juta. Musolane mung 3 juta. Apakah 240 juta itu mospro? Tidak. Maka dari situ kita rubah strateginya. Alangkah baiknya kalau kita fatonah bitunah bituluhur. Contoh, ada suatu daerah. Suatu daerah itu bangun masjid, lancar bangun masjid. Kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa itu, karena lokasi masjid kita di bawah, di atas itu ada masjid luar, maka kesepakatannya kita bayar seberapa, kita kena tarif berapa untuk mendapatkan saluran air dari atas. Karena mereka tidak senang dengan kita, karena kita kurang budi luhur, saluran air itu oleh preman-preman itu dimatikan. Jadi air itu nggak nyampe ke kita. Nah, terus teman-teman di sana ini kebetulan sangat cerdas, dia mencari apa kebutuhan mereka sebetulnya. Maka dia iseng-iseng juga sambil melihat, oh masjid luar itu ternyata mesternya ini, lantainya ini belum di mester, masih batu merah begitu. Lah, dia pertama berkunjung ke sana, ya sholat sunnah di sana. Terus kemudian suatu saat ketemu dengan kiainya, "Yai, ini kok lantainya kok belum dimesteri, kenapa, Yai?" "Ini belum ada semennya," katanya. "Lah, kira-kira butuh berapa semen, Yai?" "Ah, paling hanya 4 sak." "Ya udah, Yai, nanti saya bantu 4 sak, Yai." Akhirnya didatangkan semen 4 sak. Waktu itu 1 sak masih 25.000, berarti 4 sak hanya 100.000. Setelah didatangkan semen, beberapa hari kemudian dikunjungi lagi, ditanya, "Loh, Yai kok belum dikerjakan, Yai? Kok masih nganggur gini?" "Ah, tukangnya enggak ada." "Lah kalau anu, apa? Kulinya. Kalau kulinya ada 3, kira-kira perlu berapa tukang, Yai?" "Walah, perlu 2 aja cukup." "Ya udah, Yai, saya bantu." Akhirnya jamaah yang tukang dikerahkan di situ, ditambah tenaga sabilillah jamaah kita untuk amal soleh, tenaga amal soleh jamaah, maka setengah hari masjid itu selesai untuk dimester. Semennya dari kita, tenaganya dari kita, dibantu oleh mereka sedikit. Maka saudara sekalian, setelah kita bantu baik masjid mereka mending, ngomong, "Yai, hasil musyawarah dulu itu kan kita ini mestinya dapat air ya. Kita ini bayar terus tapi gak pernah dapat air." "Oh ya, nanti saya bantu." Langsung preman-preman dipanggil, "Eh, orang itu baik, ini loh, dibantu ini semen kita. Kita dibangunkan, buka itu airnya." Airnya dibuka, Pak. Sampai sekarang airnya lancar. Hanya dengan 100.000. Bayangkan kalau itu terjadi gegeran, 240 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan batonah bitonah budiluhur, dengan budiluhur, lebih murah atau lebih mahal? Dengan budiluhur, lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Itulah saudara sekalian, kalau toh kita harus membelani untuk membiayai mereka, itulah kalau dalam dunia politik dan dunia organisasi disebut sebagai security cost, biaya pengamanan. Kadang-kadang itu pembelaannya di situ. Jangan kan gitu, jenengan buka warung, tukang parkir itu aja biaya, rebutan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi untuk seiring dengan keimaman, marilah betul-betul kita membantu proses fatonah, bitonah, budiluhur. Oke. Karena ada satu kasus lagi, di Bali juga ada kasus. Saya masih ingat di Pekutatan, Itu geger masjid kita ini hanya 2 meter kali 3 meter lah kira-kira, kecil. Dikenal sebagai musola sejuta jendela. Karena terbuat dari betek, sesek, sehingga kalau siang matahari masuk, padang semua. Namanya betek kan bolong-bolong gitu. Itu membuat geger. Kita datang, kita beri buku Munas LDI, kita konsultasi dengan para pejabat. Jawabannya pejabat setelah mempelajari buku ini, Pak, buku ini bagus. Saya yakin masyarakat Indonesia mengikuti buku ini damai. Sayang warga LDI Bapak di sini tidak seperti buku ini. Artinya apa? Tidak bisa menetapi fatonah bitonah budi luhur. Maka saudara sekalian, saya mohon saudara sekalian, mari kita sosialisasikan untuk kita fatonah bitonah budi luhur. Prakteknya sederhana. Saya masih sering kali melihat mereka itu kadang-kadang iri kalau jamaah mati sing layat wakeh, begitu orang tonggo, orang luar mati, tidak muncul satupun orang jamaah. Ini berarti kurang fatonah bitonah budi luhur. Cobalah kalau kita lewat ada tetangga orang luar, mari kita sapa. Itulah praktek fatonah bitonah budi luhur. Jadi pergaulilah mereka dengan budaya mereka, cara-cara mereka, tidak sampai mengorbankan ubudiyah kita. Kalau masalah ubudiyah kita tetap, tapi dalam hal misalkan lingkungan, jaga malam, saling menyapa, kenapa tidak? Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah ini merupakan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kemudian hari. Dan saudara sekalian, berarti membantu program jamaah, pengembangan Quran Khatib jamaah, pelestarian Quran Khatib jamaah, karena itu bagian dari syarat menjaga nama baik jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu sekelumit tentang tugas organisasi. Kalau kita bicara organisasi cukup panjang, tapi karena waktunya 1 jam dibagi 2 dengan persinas asat, maka saya cukup sekian. Paling tidak harapan saya intisari ini bisa menjadi bekal saudara-saudara sekalian mengembangkan jamaah di daerah saudara sekalian dengan menularkan konsep bagaimana cara melancarkan, melestarikan Quran Khatib jamaah dengan tetap mengedepankan inilah tugas dan syarat-syarat dari menjadi pengurus organisasi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau langsung Pak Agus. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.